بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin masih ada dua pembahasan yang perlu saya sampaikan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan masalah mengembangkan harta zakat. Mengembangkan harta zakat. Saya tadi menyinggung tentang masalah harta yang sifatnya umum, itu kaitannya dengan kepemilikan umum, atau apabila diwasiatkan sebuah lembaga untuk mengembangkan sebuah usaha dan seterusnya. Ya. Maka kita telah terangkan tadi, kalau misalnya dikembangkan dan memang orang yang menginfakkannya, ya, mengembangkannya dalam bentuk usaha, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Menjadi masalah sekarang yang ingin kita bahas tentang mengembangkan uang zakat itu sendiri. Uang zakat itu sendiri. Kalau kita lihat dalam bentuk prakteknya, ya, di masa ini ada dua bentuk. Yang pertama, dikembangkan oleh orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri. Ada misalnya, seorang dia kena kewajiban zakat. Ya, berhubung karena dia menguasai bisnis, ya, dan dia mempunyai modal, maka tatkala ia kena kewajiban zakat misalnya 40 juta, zakat dia yang harusnya dia keluarkan 40 juta, tidak dia keluarkan. Tapi 40 juta ini dia kelola dengan bentuk bisnis khusus supaya dikembangkan. Ya, dari bentuk zakat. Dan hasilnya, keuntungannya nanti untuk penyaluran zakat. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Jawabannya bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan. Sebab kita telah menerangkan bahwa zakat itu harusnya segera dikeluarkan. Zakat itu harusnya segera dikeluarkan. Dan telah berlalu bersama kita pembahasan bahwa zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Dan mereka yang ketika menerima itu lebih berhak untuk menggunakannya sesuai dengan maslahat dan kepentingannya. Dan sekiranya ini adalah hal yang jelas. Sisa masalah yang kedua, kalau misalnya pengembangan uang zakat ini dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh lembaga resmi pengumpul zakat, ya, seperti kita ketemukan di sebagian masjid yang datang atau dibentuk padanya lembaga pengumpulan zakat, mereka mempunyai pemegang harta zakat yang sangat banyak, maka mereka kembangkan. Mereka memberikan modal kepada si miskin untuk berusaha, tapi modal itu nanti dikembalikan. Ya, dikembalikan. Modal dalam bentuk apa? Dalam bentuk atau modal dari uang zakat. Dari uang zakat. Atau mereka sendiri, ya, membuat usaha-usaha agar berkembang uang zakat yang mereka pegang. Nah, ya, ini kalau dilakukan oleh pemerintah atau lembaga resmi, ini yang menjadi silang pendapat di kalangan ahli fikih di masa ini. Ya. Kalau di majma' fikih Islami, mereka memutuskan bolehnya hal yang seperti itu dengan syarat-syarat. Ya. Dengan syarat-syarat. Di antara syarat-syarat mereka sebutkan bahwa ada maslahat yang besar kalau dikelola. Ya. Uang zakat itu dan dikembangkan. Di antara syarat juga yang mereka sebutkan bahwa hasil dari pengelolaan tersebut untuk meraih keuntungan, ya, hasil adalah suatu yang bisa dipastikan. Suatu yang bisa dipastikan. Bukan hal yang diragukan atau hal yang disangka, tapi suatu hal yang bisa dipastikan. Mereka syaratkan bisa dipastikan. Kemudian yang ketiga, orang yang mengembangkannya itu mereka syaratkan harus punya keahlian di bidang tersebut. Punya keahlian di bidang tersebut. Kemudian mereka syaratkan juga, kalau misalnya ternyata ada kepentingan yang lebih mendesak, maka tidak boleh dikembangkan. Langsung diserahkan kepada kepentingan yang mendesak itu pada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. Ini diantara beberapa syarat yang mereka, bagi mereka yang membolehkan. Ya, dan tentunya ini tidak berlaku atau tidak berjalan ya, di sejumlah orang yang apa memutar atau mengembangkan ya, hasil zakat tersebut. Nah, ini syarat-syarat yang mereka, sebagian dari syarat-syarat yang mereka tekankan. Pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak dikembangkan. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah ya, dari para ulama kita, para ulama besar yang duduk di Lajnah Da'imah. Dan ini pula yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Ya, mereka semua berpegang dengan alasan-alasan yang sangat kuat. Ya, di antara alasan tersebut, bahwa zakat itu telah ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya. Juga di antara alasan bahwa zakat ya asalnya sesegera mungkin diserahkan. Sesegera mungkin diserahkan. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa pengelolaan harta zakat ini keluar dari jalur yang ditetapkan oleh syariat. Jalur yang ditetapkan oleh syariat. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi dalil, tentunya pendapat yang tidak membolehkan itu lebih kuat dan lebih hati-hati. Ya, sesuai dengan jalurnya. Dan pendapat yang membolehkan juga di suatu sisi ada sudut yang bisa diterima kalau dilaksanakan syarat-syarat yang mereka sebutkan. Tapi banyak orang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat itu atau tidak melaksanakannya di dalam mengembangkan uang-uang zakat tersebut. Karena itu harusnya ya, dari siapa yang lembaga resmi yang mengumpulkan zakat atau pemerintah yang mengumpulkan zakat, harus dia serahkan secara langsung kepada fakir miskin. Tidak boleh dikembangkan dan tidak boleh dikelola untuk bisnis maupun usaha maupun yang lainnya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan bisnis yang sifatnya jasa maknawi. Ya, jasa maknawi. Ya, ini kadang di masa ini kadang dibahasakan dengan bahasa waralaba. Ya, dengan bahasa waralaba. Dan bentuknya beraneka ragam tentunya dalam bisnis waralaba. Ya. Nah, bentuknya beraneka ragam. Yang jelas kadang seorang punya lisensi untuk suatu produk tertentu yang punya nama di tengah manusia, atau dia punya nama toko atau nama dari perusahaan atau nama dari sebuah bisnis yang sudah laris di tengah manusia. Jadi siapa saja yang buka toko atau dia buka warung dengan nama tersebut pasti akan ramai dikunjungi. Akan ramai dikunjungi dan orang akan beli darinya. Maka ini disebut dengan nama apa? Waralaba. Iya. Nah, demikian pula dari waralaba ini masuk di dalamnya hak cipta, penjagaan terhadap hak cipta, ya, hak penulisan dan yang semisal dengan itu. Nah, ya, secara umum bisnis waralaba ini sepanjang ya ada manfaat yang pasti didapatkan, ada manfaat yang pasti didapatkan dalam bisnis tersebut, ya, dan seorang mengambil manfaat darinya, asalnya dia adalah jual beli yang syah. Asalnya dia adalah perniagaan yang syah. Jelas ya. Sebab seorang misalnya anggaplah dia punya warung, warungnya ada berapa nama warung, namanya sudah terkenal untuk masyarakat Indonesia. Misalnya di berbagai tempat ada nama warung ini. Kalau si pemiliknya berkata silahkan kamu buka dengan nama warung saya, tapi kamu bayar ya, setiap tahunnya sekian ya, kepada saya misalnya. Kamu bayar setiap tahunnya sekian. Karena pasti ketika dia masuk ke dalam bisnis ini, dia buka dengan nama warung itu, pasti dia akan apa? Dia akan beruntung. Ya. Dan tentunya tatkala si pemilik waralaba ini memberikan nama, maka dia memberikan perangkat-perangkatnya. Ya. Dari metode dia menyusun warungnya, kemudian akan diajari bagaimana cara memasaknya, cara kokinya dan seterusnya, supaya sama kualitasnya dengan warung yang dia miliki. Jelas ya? Maka ini penyiapan jasa, dan di sini adalah bentuk manfaat. Bentuk manfaat. Dan dia masuk dalam syarat jual beli yang syah. Syarat jual beli yang syah. Sepanjang bentuknya seperti itu, insyaallah taala tidak ada masalah. Yang kita bahas di sini, apakah orang yang bisnis dengan cara waralaba ini ada zakatnya atau tidak? Sebab kalau dikatakan barang, mereka tidak punya barang. Mereka hanya menyiapkan apa? Menyiapkan jasa dan nama. Iya. Jelas? Ya, kalau waralabanya berkaitan dengan hak cipta tertentu, produk tertentu, ini lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Jelas? Tapi yang diperdagangkan, kemudian yang apa namanya bentuk dari bisnis yang sifatnya hanya memasang nama, ya namanya atau tanda merek, ya dari produknya, ya dan seterusnya memakai jasa nama atau jasa mereknya dengan semisal dengan itu, ini mempunyai manfaat dan faedah. Karena itu dibahas ya, oleh para ulama atau dibahas oleh ahli fikih di masa ini tentang masalah apakah ada zakatnya atau tidak. Jelas kalau dilihat dari sisi manfaat, dari sisi dilihat dari sisi kalau dia dalam bentuk hak cipta, hak penulisan dan hak seterusnya, maka ini bukan buat bentuk jual beli, sebab dia penjagaan terhadap apa? Terhadap haknya. Makanya seperti yang kalau dia diberi duit, itu artinya ya, kalau dia dibayar, makanya artinya dia masuk kepadanya harta, dan harta ini tidak kena zakat kecuali kalau sudah berputar 1 tahun dan sampai apa? Sampai nisabnya. Tapi kalau bentuk yang kedua yang saya terangkan tadi, dia punya merek atau punya nama yang kemudian dengan jasa nama dan merek ini dia perdagangkan, dia mengambil keuntungan, maka di sini masuk dalam bentuk apa? Zakat perdagangan. Masuk dalam bentuk zakat perdagangan. Kapan dia memulai dengan perdagangan waralaba seperti ini? Maka di waktu dia mulainya, setiap tahunnya, maka dia harus kumpul pemasukannya, kemudian dia hitung apakah dia sampai kepada nisab. Kalau sampai kepada nisab, maka dia keluarkan zakatnya untuk zakat perdagangan, yaitu 2.5%. Ini mungkin hal-hal yang perlu saya tambahkan dan saya ingatkan untuk majelis saat ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah hasil pemberian zakat fitrih boleh untuk membayar zakat fitrih? Ya. Jawabannya tidak. Kalau dia ketika di malam kewajiban dia tidak memiliki lebih daripada itu, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah. Kita sudah sebutkan ya syarat kewajiban mengeluarkan zakat fitrih. Kita sebutkan syaratnya. Harus ada syarat keislaman, kemudian punya kecukupan, dan telah kita terangkan makna kecukupan itu apa. Ya. Kemudian dikeluarkan pada waktu wajibnya. Ya. Dia punya 1 sok lebih dari kecukupannya. Dia punya 1 sok lebih dari kecukupannya. Bila rumah dijual tapi masih ditempati dan belum laku, apakah kena zakat? Ya, sepanjang dia perdagangkan, dia sudah promosikan untuk diperjualkan, maka sudah berlaku padanya perdagangan, walaupun dia tinggali, kena padanya hukum zakat perdagangan. Nah, sepanjang sudah berputar apa? Ingat ya syaratnya, kalau berputar apa? 1 tahun, sama dengan emas dan perak. Jadi dia perdagangkan selama 1 tahun, dia hitung. Ya, nanti zakatnya. Bolehkah menerima sedekah dari usaha panti pijit untuk membangun masjid? Saya enggak tahu panti pijit ini usaha apa di dalam. Jenisnya apa? Apakah halal atau haram? Ini perlu dibahas ya, apa yang usahanya, jenisnya apa, siapa yang bekerja di situ, ya dan seterusnya. Kalau dia halal, tidak ada masalah. Tapi kalau dia haram, haram ada 2 macam. Ada haram murni, ada haram yang bercampur dengan halal. Ya. Maka ini ada pengaruh-pengaruhnya. Bagaimana dengan sebagian orang pada zaman ini yang mengganti zakat fitrih dengan uang, dengan alasan mempermudah? Ya. Jawabannya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan telah kita terangkan bahwa zakat fitrih itu tidak boleh diuangkan. Nah, sebab di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dalam bentuk makan. Alasan mereka mengatakan dipermudah untuk mempermudah. Ini juga ada di masa Nabi. Kan lebih mudah mengeluarkan dengan mata duit, mata uang. Uang dinar atau dirham, kan lebih mudah. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaidah di dalam masalah ini. ya, sesuatu kata para ulama ma wujida sababuhu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu ya bahwa lam yushra. Apa yang ditemukan sebabnya di masa Nabi dan Nabi tidak melakukannya, maka itu tidak disyariatkan. Untuk mempermudah ini ada di masa Nabi, alasan untuk mempermudah. Tapi Nabi tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwa itu ada hal yang disyariatkan dan itu terhitung bid'ah kalau dilakukan. Nah, ini satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, harus diketahui bahwa faedah dari zakat fitri, kenapa dibawa dalam bentuk barang, harus dikeluarkan dalam bentuk makanan, ya. Ini syairah min syairil Islam, salah satu simbol dari simbol Islam, supaya nampak di hari-hari itu bagaimana kaum muslimin mengeluarkan berinfak, nampak orang yang membawa membeli makanan pokoknya kemudian dia bagikan, dia serahkan, kelihatan ya, supaya kelihatan hari itu bagaimana kaum muslimin ta'awun, tolong menolong ya, dan memberikan kepada saudaranya yang berhak untuk menerimanya. Dan ini tidak akan nampak dengan apa? Dengan adanya, dengan memakai uang. Kemudian yang ketiga, kalau mengatakan ini lebih mudah, ya, tidak ada yang mengetahui kemaslahatan dan kebutuhan orang yang menerima. Tidak ada yang mengetahui kemaslahatan dan kebutuhan orang yang menerima. Ada orang yang menerima beras atau makanan pokok, dia lebih senang makanan pokok. Kalau diberi duit, dia beli makanan pokok, mungkin akan lebih mahal lagi harganya dia beli. Ya, mungkin akan lebih mahal harganya. Maka tidak sepantasnya ya seseorang itu keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Alasan yang mereka sebutkan ini mengganti dengan uang, semuanya ini ada, semuanya ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang memiliki lahan pertanian, lalu dia menyuruh orang untuk mengelola lahan pertanian tersebut dengan perjanjian hasil panen dibagi rata, tapi kebanyakan biaya dari orang yang memiliki lahan tersebut. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Apakah orang yang memiliki lahan atau orang yang disuruh mengelola lahan tersebut? Ya, kalau keadaannya seperti ini, pertama dia keluarkan dulu zakatnya. Setelah dipanen keluarkan dulu zakatnya, setelah itu baru bagi dua. Setelah itu baru dibagi dua. Seorang akan memborong kacang tanah yang masih dalam tanah, belum dipetik atau dicabut. Dia memperkirakan jumlah kacang dan kualitasnya dengan mencabut kacang itu pada beberapa tempat tertentu dalam sawah tersebut. Setelah dia cocok dengan apa ya, ia taksir, ia mengadakan akad jual beli dengan pemilik dengan membayar harganya jika telah sepakat. Apakah hal ini? Hal yang sepertinya telah menyebar di masyarakat. Bolehkah hal tersebut? Ya, sesuatu yang ditaksir itu sesuatu yang nampak. Badai yang seperti ini tidak nampak. Dia cabut sebagian tempat itu tidak nampak namanya. Mungkin aja sebagian tempat ini bagus, tapi tempat yang lainnya tidak kelihatan. Maka ini jual beli bentuknya gharar, terdapat ketidakjelasan di dalamnya. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan tidak bolehnya terjadi transaksi jual beli apabila ada ketidakjelasan. Maka kalau ingin jual beli, pertama dicabut dulu semua kacangnya. Ya, setelah dicabut dilihat, nah baru dia bisa taksir dengan melihat. Nah, dengan melihatnya. Apakah barang-barang dagangan yang belum terjual juga dizakati? Bagaimana cara menzakatinya? Apakah digabungkan dengan modal dan keuntungan perdagangan tersebut? Sepanjang dia sudah meniatkan untuk didagangkan, maka mulai dari saat itu sudah kena apa? Sudah mulai terhitung nisabnya. Sudah mulai terhitung apa? Haulnya. Sudah mulai terhitung haulnya, perputarannya. Jadi kalau sudah berjalan setahun, walaupun belum laku, maka wajib kena zakat. Sebab dia telah meniatkan dengannya apa? Memperdagangkannya. Ya, karena itu diingat ya, saya sebutkan tadi, syarat zakat perdagangan apa? Pertama dia miliki barang tersebut dengan kehendaknya. Yang kedua dia niatkan untuk apa? dia perdagangkan. Kemudian yang ketiga, telah mencapai nilainya mencapai nisab. Kemudian yang keempat, berputar selama apa? 1 tahun. Adakah waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat istikharah? Ya, kalau dia lakukan di sepertiga malam terakhir adalah hal yang bagus. Ya. Itu tempat mengumpulkan beberapa tempat mustajabah. Ya. Apa hukum uang pensiun yang diberikan kepada ahli waris karena si penerima pensiun sudah meninggal? Ya, saya kira pensiunan itu apa diberi ya kalau sudah meninggal? Kalau misalnya dia apa namanya tidak pensiun, dia bekerja, tiba-tiba meninggal, diberi uang pensiunnya? Diberi? Saya nggak tahu ya, yang saya tahu nggak diberi kalau. Ya. Nah, jelas kalau diberi, kaitannya ya berarti itu adalah harta dari orang yang meninggal, ya diserahkan kepada siapa? Ahli waris ya, kan begitu. Kalau memang diberi, nah, kalau zakatnya pas saat diberi dilihat dia meninggal langsung diberikan, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya kalau langsung diberikan. Kecuali kalau harta tersebut apa sudah dipegang, pertama sudah dipegang dulu, ya. Orangnya sudah meninggal sudah dia pegang, sudah dipegang, kemudian dibagi secara ahli waris. Kalau masih ada kewajiban zakat dikeluarkan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya wallahu a'lam. Seorang menjual kebun seharga 50 juta, apa ada zakatnya? Kalau dia jual harganya 50 juta, maka ini artinya dia telah menjual, kan begitu? Kalau 50 juta dia pegang, ya, dia pegang, kemudian habis, ya, tidak berputar setahun, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas? Kalau dia menjual, belum berputar uangnya selama setahun, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia jual 50 juta, 50 juta ini dia simpan sampai berputar setahun, barulah kena zakat. Ya, ketika dia terima harganya, tidak ada zakat. Ini, hal ini bukan pertanian ini, bukan dianggap panen. Sebab dia apa? Menjual barang miliknya, tidak ada zakatnya. Apa hukum BMT? BMT Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Jadi lihat bagaimana sistemnya. Kalau bertanya hukumnya, terangkan bagaimana sistemnya. Bolehkah kita mengambil gaji dari pekerjaan mengimami masjid atau mengadainya? Tolong dijelaskan. Kalau memang hal tersebut ditetapkan oleh pihak pemerintah atau ditetapkan oleh pihak tertentu yang sudah menjamin kelayakan untuk imam dan muadzin boleh mengambilnya. Boleh mengambilnya. Kalau dia diberi, dia diberi. Jelas, boleh untuk mengambilnya. Tetapi si muadzin atau si imam tidak boleh dia sengaja di situ, sengaja menjadi imam dan sengaja menjadi muadzin untuk mengambil. Dia sengaja menjadi imam karena apa? Dia tahu diberi ada gajinya, dia mendaftar menjadi imam untuk ya mengambil gaji tersebut atau menjadi tukang adzan untuk mengambil gaji tersebut. Kalau ini niatnya, maka ini membatalkan apa namanya? Amalannya, dan dia tidak mendapatkan apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menyemir rambut dengan selain warna merah? Dengan niatan untuk tidak gaya. Ya menyemir boleh dengan warna apa saja, yang penting bukan dengan warna hitam. Tapi disyaratkan rambut yang disemir adalah rambut yang telah beruban. Rambut yang telah beruban. Kalau belum beruban, tidak boleh disemir. Ya, kecuali kalau dia mengobati misalnya, dikasih hina kepalanya, bukan disemir, hanya diberi hina untuk pengobatan kepala. Apakah karena dia sakit kepala atau karena banyak kombi atau semisal dengan ini, tidak ada masalah. Apa memakai sendal satu itu merupakan perbuatan syaitan? Ya, memang ada hadis yang melarang tentang memakai sendal satu. Ya, kalau dia pakai sendal satu, maka harus dia cabut saja, jalan tanpa sendal. Ya. Bagaimana dengan apakah investasi dengan tanah apakah terkena zakat? Ya. Kalau dia menanam modal untuk sebuah usaha, ya, menanam modal untuk sebuah usaha, kalau apa dia tanam modalnya untuk sebuah usaha, kemudian di waktu sudah genap setahun sampai kepada nisab, ya, modal tersebut serta hasil dari usahanya, maka ia kena zakat. Ia kena zakat. Kalau orang tua saya panen, kadang sudah semisop, sudah sampai nisop, namun keperluan pasti lebih banyak untuk bayar SPP, ya, menyumbang orang yang punya hajat dan lain. Apakah harus zakat juga? Ya. Dia yang penting sampai kepada nisab, ya, panennya sampai kepada nisab, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dikeluarkan hak wajib. Itu akan menjadi berkah untuk hartanya yang tersisa. Ya. Mungkin kalau dia tidak keluarkan nisabnya, harta yang banyak itu menjadi tidak cukup bagi dia. Tapi begitu dia keluarkan nisabnya, zakatnya, yang sedikit ini insya Allah bisa mencukupinya. Dan Allah memberkahi. Nah, ya, banyak orang menyangka bahwa berkah itu dengan banyaknya harta. Tidak, tidak mesti. Banyak orang punya harta, harta itu tidak cukup untuknya. Dan dia tidak pernah merasa puas dengannya. Tidak ada berkah di dalamnya. Dan tidak ada berkah pada orang yang memiliki harta. Tapi ada orang yang tidak memiliki banyak harta, mencukupinya. Hal yang telah membahagiakannya dalam kehidupan. Ya, karena ya, hal tersebut berberkah. Dan yang sedikit dia miliki mencukupi keperluannya. Mencukupi keperluannya. Bolehkah zakat dibayarkan untuk pembangunan fasilitas dakwah seperti masjid, pesantren, dan sekolahan? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh diambil dari zakat. Ya. Tidak boleh diambil dari zakat. Bukan itu penyalurannya. Padi yang terjual atau ditebas sebelum dipanen, bagaimana cara menentukan zakatnya? Padi yang terjual atau ditebas sebelum panen, bagaimana cara menentukan zakatnya? Bagaimana caranya? Saya nggak paham. Kenapa ditebas? Ya, coba perhatikan. Panen yang terjual atau ditebas sebelum dipanen. Ya, bagaimana cara menentukan zakatnya? Ya mungkin ditaksir ya, sawahnya sekian mungkin, ini harganya sekian. Harganya sekian. Iya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kalau itu yang dia maksud, hah? Kenapa? Iya. Perhatikan ya. Kalau misalnya ada sawah. Iya. Sawah ini ditaksir. Iya. Harganya sekian. Nah. Harganya sekian. Kemudian dia jual. Dia jual. Bagaimana cara menentukan zakatnya? Kalau ini yang dia tanyakan, ya. Maka yang pertama, ya, untuk orang yang melakukan cara yang seperti ini, saya nasihatkan dengan dua hal. Ya. Apakah dia merubah akad? Dia katakan begini saja, ya. Kita panen dahulu, ya, kita tentukan dulu seluruhnya, kita ambil seluruhnya, kemudian kita keluarkan darinya apa? Zakatnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, dia menyetujui akad, nggak ada masalah, dibeli. Tapi saya syaratkan setelah dipanen, ya, kalau dia sampai kepada nisab dikeluarkan apa namanya nilainya, 2,5%. Itu dua cara kalau memang ingin mengeluarkannya. Seorang karyawan melarikan uang perusahaan, tapi pemilik usaha sudah mengikhlaskan uang. Apakah karyawan ini masih mendapatkan dosa? Bagaimana caranya mengikhlaskan? Nah, apakah si karyawan tanya kepada bosnya, ini saya larikan duitmu, tolong ikhlaskan. Iya, saya ikhlaskan. Ya. Nah, harusnya ya, dia mengembalikan seluruh apa yang diambil. Kalau dia ingin bertobat. Ya, walaupun orang tersebut mengatakan dia ikhlaskan, itu bukan mengikhlaskan namanya. Itu membiarkan. Ya, membiarkannya. Sebab bagaimanapun, ya, semua itu akan dihisap pada hari kiamat. Dihisap pada hari kiamat. Maka dia yang wajibnya dia kembalikan. Jika seorang petani yang mengairi sawahnya dengan irigasi, yang hal tersebut dipungut biaya perpanennya sebesar 150.000. Apakah petani tersebut tetap dikenai zakat di luar biaya yang telah dikeluarkan? Jadi kena biaya panen, biaya 150.000 pengairan. Ya. Jadi dilihat ya jenis pengairannya berapa. Kemudian kalau dia beli air misalnya untuk mengairi sendiri, harganya berapa. Kalau dia masuk dalam kategori biaya yang mesti, masuk dalam jumlah anggaran biaya, maka ya dia masuk ke dalam nilai yang dikeluarkan 5% saja, sebab dia mengelolanya dengan apa? Dengan biaya. Tapi kalau 150 ini, itu tidak ada apa-apanya dengan pengaliran. Ya. 150 ini hanya sekedar biaya untuk operasional apa namanya bendungan, tidak ada nilainya sama sekali 150 ini. Ya. Fasilitas air itu lebih banyak dia dapatkan dan lebih bernilai, maka 150 ini tidak ada hukumnya. Jelas ya, tidak memberikan pengaruh. Tetap dia keluarkan 10 berapa? 10%. Dia keluarkan 10%. Ini dilihat keadaannya. Kita punya barang dagangan secara nilai sudah wajib zakat. Akan tetapi barang tersebut selalu silih berganti laku. Ya, contoh toko kelontong. Bagaimana cara zakatnya? Ya. Nah, ini saya katakan di bab zakat perdagangan seorang itu, ya, dia menghisap dirinya. Seperti orang yang kikir menghitung. Ya. Menghitung apa? Dirinya. Setiap kali ada barang yang datang, apapun jenisnya, dia catat. Dia mencatatnya. Jelas ya? Dia mencatatnya. Ya, supaya nampak berapa modalnya, berapa hasilnya. Ya, baru setelah itu nanti dia hitung berapa zakat yang dia keluarkan. Apabila sudah sampai 1 tahun. Kita disuruh menjualkan barang orang lain. Barang tersebut belum milik kita. Dan kita mengambil untung sendiri di luar harga tersebut. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Ya. Kalau dia diberikan barang. Kadang-kadang kepadanya, ini barang, ya, saya jual kepada kamu, atau saya menghendaki dari barang ini 10.000. Ya. Kamu silahkan jual berapa saja. Kita jual 12.000, tidak ada masalah. Jelas? Ini bentuk jual beli yang syah dan dibenarkan. Nah, yang kelihatannya ini yang dimaksud oleh penanya. Itu tidak apa-apa, insyaAllah ta'ala. Bolehkah memberikan zakat fitri kepada panti asuhan, yatim piatu? Anak yatim yang masuk kepada fakir dan miskin, ya, diberi dari zakat, tidak ada masalah. Saham sudah dibahas ya, saham. Sudah kita terangkan ya bahwa kelapa sawit tidak ada zakat. Seorang anak lahir setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, apakah wajib dibayar zakat fitrinya? Jawabannya tidak wajib. Sebab matahari sudah apa? Ya terbenam. Kalau sebelum terbenam, iya bayar. Lahir. Kalau dia lahir sebelum terbenam matahari, iya bayar. Ini sudah dijawab ya, kenapa ada di sini? Pertanyaan kembali. Seorang petani mengalami panen sebanyak 3 kali setahun. Panen pertama dan kedua hasilnya belum mencapai nisab. Panen ketiga bila dijumlah sudah mencapai nisab. Ya, apakah jumlah hasil panen selama setahun itu ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Yang dizakati ketiga panen saja. Yang dia zakati. Ketiga apa? Ketiga panen. Ya, kecuali kalau dia punya beberapa petak sawah. Beberapa petak sawah. Ya, petak sawah ini kalau dihitung secara keseluruhan ada apa? Ada nisabnya. Tapi dia menanamnya ini bulan pertama. Yang kedua, bulan kedua. Yang ketiga, bulan ketiga. Misalnya. Jadi panennya apa berselang sebulan, ya. Maka kalau seperti ini keadaannya dikeluarkan saja. Ya kalau dia punya nisabnya sebenarnya seluruhnya, tidak apa-apa dia hitung seluruhnya. Dia itu seluruhnya itu lebih selamat bagi dia dan lebih menunaikan kewajibannya. Ya, tapi kalau keadaannya seperti ini, asalnya nisabnya nggak cukup, dia cuma punya sawah sempit, nisabnya tidak sampai, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah pemberian zakat untuk kebutuhan selama setahun hanya dihitung untuk keperluan makan saja atau untuk kepentingan lainnya juga seperti pakaian? Iya, dihitung yang lainnya juga dari keperluan yang merupakan keperluan pokoknya dan apa yang merupakan kecukupannya. Diberi dari makanan pokok, diberi apa yang cukup untuk dia pakai dalam setahun. Kalau dia tidak punya rumah, diberikan biaya sewanya selama setahun. Itu semuanya masuk dalam ya kecukupannya selama setahun. Apakah syah zakat padi yang sudah terlanjur diberikan dalam bentuk uang bukan hasil panennya? Ya sepanjang dia sudah berlalu dan dia tidak tahu hukumnya, dia tidak perlu untuk mengulangi. Tapi untuk kedepannya dia keluarkan dalam bentuk hasil panen, dalam bentuk apa namanya, dari jenis hasil panennya. Tidak boleh dia uangkan. Apakah pengajar TPA juga termasuk fi sabilillah yang berhak menerima zakat? Hah? Apa jawabannya? Dia termasuk. Ingat ya, fi sabilillah itu adalah orang yang berperan di jalan Allah. Ya. Orang yang berjihad itu fi sabilillah. Perang menghadapi musuh. Ya. Nah, kalau disebut semua fi sabilillah, oh terlalu banyak fi sabilillah. Ya. Untuk kepentingan partai saja, pemilu, ya. Ya. Memilih calon legislatif. Ya, alasannya apa? Boleh dipakai zakat. Ya, alasannya fi sabilillah. Semuanya apa? Fi sabilillah. Nah, apakah anak-anak yatim juga mendapatkan zakat? Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kalau dia termasuk fakir atau miskin, iya, dia dapat zakat. Demikian pula penuntut ilmu ya. Saya sudah terangkan tadi, penuntut ilmu. Penuntut ilmu, kalau dia fakir atau miskin, dia diberi dari zakat. Dia diberi dari zakat. Jelas? Bolehkah kita memberi zakat kepada saudara kita yang miskin, tapi dia mempunyai pekerjaan? Hah, apa jawabannya? Ya boleh. Sepanjang dia miskin, orang yang punya pekerjaan belum tentu mencukupinya. Belum tentu mencukupinya. Iya. Tak boleh dia diberi dari zakat. Ini pertanyaan saya tidak mengerti ya, apa yang maksud. Ini pertanyaan sudah dijawab tadi. Kenapa ada di sini? Sudah dua kali. Ini juga sudah. Apakah Syekh Al-Albani mempunyai guru? Kalau tidak, bagaimana beliau belajar? Tidak mungkin beliau tidak punya guru. Bapak beliau itu adalah ulama Hanafi, ulama Hanafiyah. Bapak beliau, orang yang berilmu bapak beliau. Itu termasuk gurunya. Nah, dan ada guru-guru beliau yang lain. Dan tidak harus seorang itu punya banyak guru, tidak harus. Jelas? Ini sudah dijawab tadi. Bila pengairan gratis dan membutuhkan biaya-biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, bagaimana menghitung zakatnya? Ya, harus diketahui bahwa pembiayaan itu bukan di pengairan saja. Dihitung juga yang lainnya, pupuknya, kemudian mengembangkan tanahnya, menyuburkan tanahnya, itu masuk dalam biaya. Ya. Kalau dia mengeluarkan biaya untuk hal itu, yang dikeluarkan cuma 1/5 saja. Apa ya, apa, yang dikeluarkan cuma 5% saja. Pada umumnya petani menjual hasil panennya langsung, tanpa mengetahui berapa hasil panennya. Dan dia hanya mengetahui hasil panennya dalam bentuk uang tunai. Bagaimana perhitungan zakatnya? Itu tadi yang saya jawab. Ya. Dua solusi yang saya terangkan tadi. Apakah dia apa panen dahulu, kemudian nanti setelah jadi baru dia jual, itu lebih amannya, atau dia syaratkan kepada orang yang membeli apabila panen dan sampai ke nisab dikeluarkan 2,5%. Iya. Bolehkah akikah dengan satu kambing mana anak yang lahir laki-laki dikarenakan dana yang pasrah? Kalau dia punya kemampuan satu saja, tidak ada masalah, satu saja. Dan setelah itu tidak lagi kewajiban mengakikahnya. So, waktunya sudah lewat. Bolehkah dikir sesudah sholat ataupun bukan sholat dengan menggunakan biji tasbih? Iya. Berzikir menggunakan biji tasbih itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Kalau ada riwayat yang menjelaskan menghitung biji tasbih, itu riwayatnya lemah. Dia riwayat yang kuat. Karena itu, ya zikir hendaknya dia gunakan tangannya. Ya, dihitung dengan tangannya sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, ya, dan konteksnya dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Abdullah bin Amr, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tibu tasbih bi yamini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Afwan, itu dalam riwayat Abu Dawud ya, kalimat tangan kanannya ada kelemahan. Dalam konteks yang lain, kana ya'tibu tasbih bi yadi. Beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Dengan tangannya. Maka menghitung tasbih itu dengan tangan, yaitu lebih baik. Apakah bacaan dalam sholat harus dibaca, dilafadzkan dengan tajwid yang benar? Bagaimana jika imam sholat dengan cepat sehingga sulit, menyulitkan kita untuk sesuai tajwid? Apakah boleh kita membaca di dalam hati? Iya. Maksud tajwid ini apa yang diinginkan? Kalau tajwid adalah tahsin di dalam membaca, tahsinul ada, ya. Yang benarnya bahwa itu bukan wajib. Tapi kalau tajwid yang dia maksudkan mengucapkan huruf, ya, dari makhrajnya, mengucapkan huruf sesuai pada tempatnya, itu adalah hal yang mesti. Sebab kalau dia tidak ucapkan sebagaimana mestinya, akan berubah maknanya. Akan berubah maknanya. Ya, karena itu orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, ada kesalahan dalam hurufnya, ya, penyebutan huruf ain misalnya dibaca alif, ya, atau ta dibaca ta, ta dibaca ta. Ya. Makanya harus dia belajar memperbaikinya. Sebab ini merubah makna. Wajib hukumnya dia belajar. Tapi kalau masalah panjang pendek, kemudian tahsin dalam ada, itu bukan wajib. Nah, kalau dia belajar dengan tajwid, tentunya itu yang paling afdal, itu yang paling baik. Nah, itu pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama yang berpendapat ya wajib untuk apa namanya mentajwid dalam artian mentahsin al-ada. Iya. Ini harus dilihat ya, apa jenis perjanjiannya, apa yang disepakati. Seorang melakukan perjanjian dengan saudaranya atas sebuah perkara yang memiliki kurun waktu tertentu, masa berjalannya perjanjian tersebut. Sebelum perjanjian ini selesai dalam perjalanannya, kedua belah pihak berkumpul dan sepakat merubah isi perjanjian. Apakah ini dibolehkan dan termasuk memutuskan perjanjian di tengah pelaksanaan? Ya dilihat apa jenis perjanjiannya, apa yang akad yang dia bikin apa. Ya harus dia jelaskan. Apa hukum orang yang mendapatkan uang atau barang, dari barang itu dia gunakan? Dan barang itu dia gunakan. Tidak boleh yang menggunakan barang atau uang yang dia dapatkan, ya, sepanjang jumlahnya itu besar, tidak boleh dia gunakan. Tidak boleh dia gunakan sebelum dia ta'rif selama setahun. Ya, dia umumkan selama setahun. Kita membaca doa dan zikir pagi dan sore dengan memakai buku Hizbul Muslim. Apakah dibaca semua atau tidak? Ya boleh saja dia pakai bacaan-bacaan. Kalau dia tulis di situ ada hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, enggak apa-apa nampak. Nah, dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan masalah diamalkan. Tapi kalau komentar dari penulis sendiri, ya. Ada beberapa hadis yang lemah di dalam apa Hizbul Muslim itu. Apakah boleh kita membeli barang dengan cara mengkredit, yang mana harga barang tersebut tidak sama dengan harga kontan? Contoh seperti motor harga asli 13 juta, yang menjadi 15 juta. Apakah ini diperbolehkan? Dan apakah ini termasuk riba? Ya. Kalau misalnya cara yang seperti yang disebutkan, ada dua pilihan harga. Kalau kontan 13 juta, kalau cicil berapa? 15 juta. Iya. Ini namanya diberi dua pilihan harga. Kalau dia melakukan akad, dia akad di atas dua-duanya atau salah satunya saja? Ya, tentunya salah satunya saja. Dia kontan-kontan, kan begitu. Dia cicil-cicil. Ya. Nggak mungkin dia akad kontan-cicil sekaligus. Itu nggak mungkin. Ya. Jelas? Ya, kalau dia melakukan akad di atas salah satunya, berarti dia akad di atas satu transaksi. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, kadang banyak orang yang tersamarkan di sini. Oh, ini menjual dengan dua harga. Apa yang dimaksud menjual dengan dua harga? Itu salah memahami hadis. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambai'ata ini tibai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Itu harusnya begitu diartikan. Yang diartikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua harga dalam satu apa? Dalam satu penjualan, dalam satu transaksi, itu salah menerjemahkan. Jelas? Dua transaksi dalam satu dua jual, transaksi dalam satu jual beli itu contohnya apa? Seperti bai'ul ina. Ya. Dua orang misalnya. Si A beli dari si B. Si A beli dari si B. Si A ini dia mencicil. Ya. Si A mencicil dari si B. Si A mencicil dari si B. Ya. Si A perlu, dia punya modal 1 juta. Dia perlu duit 10 juta. Maka datanglah si A kepada si B yang menjual motor. Ya, motornya harganya 12 juta. 12 juta kalau dicicil. Maka si A memberikan panjar 1 juta. Dicicil untuk berapa? 1 tahun. Ya, kemudian si B ini datang kepada si A setelah motornya dibeli. Karena si B tahu bahwa si A ini sebenarnya beli motor untuk dijual lagi. Beli motor untuk apa? Dijual lagi. Ya, maka dia beli dengan kontan kepada si A harga berapa? 10 juta. Kontan. Ya, si A menerima uangnya 10 juta. Kemudian dia tetap mencicilnya selama berapa? 1 tahun dengan akad yang pertama. Ini namanya dua transaksi dalam satu apa? Jual beli. Ini tidak diperbolehkan. Contoh lain misalnya. Seperti apa yang terjadi sekarang ini di sebagian bentuk usaha. Ya, dan saya pernah jumpai di bisnis taksi. Ya, misalnya apa, orang yang menjalankan taksi. Ya, dia dituntut untuk setor harian. Untuk setor harian selama sebanyak 300 ribu misalnya. Kalau dia sudah berjalan selama setahun, ya setor harian selama, dia berjalan misalnya selama 4 tahun setor harian, ya 300 ribu, maka taksi ini menjadi miliknya. Taksi ini menjadi miliknya. Ini dua transaksi dalam satu akad. Ini tidak boleh. Sebab ada dua akad sekaligus di sini. Dua akad dalam satu transaksi. Akadnya apa? Akad sewa dan akad kepemilikan. Ini tidak boleh dikumpulkan. Ya, dalam satu transaksi. Ini contoh-contohnya. Ya, jangan dimasukkan, ya, beli dua harga, misalnya, ya, seorang memberikan pilihan, kamu beli kontan atau cicil. Ini namanya memberi pilihan, bukan membeli, menjual dengan apa? Dua harga, menjual dengan dua harga. Nah, itu hati-hati ya di dalam memahami. Nah, apakah lantai yang terkena najis terus kering kita injak dengan kaki yang basah atas najis tersebut? Bagaimana menghilangkan kasur yang terkena najis? Iya. Kalau dia tahu misalnya ada najis sudah kering di situ, dan kalau dia dan najis ini ketika diinjak masih akan nampak najisnya melekat. Maka yang seperti ini najisnya harus dia cuci. Najisnya apa? Harus dia cuci. Tapi kalau krim di suatu tempat hilang sama sekali pengaruhnya, tidak membahayakan walaupun diinjak, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau ada najis melekat di kasur, maka cukup disirami air mendominasi di atas najis. Ya begitu dia kering sudah apa? Sudah suci. Seorang tidak dapat membedakan antara madi yang keluar dan sperma. Apakah dia mandi besar? Ya, bagaimana caranya disuruh mandi sedangkan dia tidak bisa membedakan airnya? Nah, ini harus belajar ya, bagaimana cara membedakannya. Itu ada pelajarannya, dan ini sudah berlalu bersama kita. Sudah kita bahas di pembahasan tahar dari bulughul maram. Ya, secara umum madi itu ada ciri-cirinya. Madi itu biasanya keluar, ya. Apa? Apabila mengingat hal-hal yang menjurus ke sana, melakukan pendahuluan-pendahuluan. Itu madi. Warnanya juga beda. Warnanya beda. Ya, kalau apa mani, dia keluar pada keluar, ya, dengan dorongan. Keluar dengan dorongan. Ya. Keluar dengan dorongan. Dan madi, ya, kadang dia tidak terasa keluarnya kalau madi. Tapi kalau mani itu pasti keluar dengan apa? Dengan dorongan. Dari sisi warna juga beda. Warna, bau, dan kekentalan juga ada perbedaan. Harus pandai membedakan antara ini dan itu. Ini termasuk hal yang wajib ya dipelajari. Sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan mengangkat kewajibannya. Dia mandi wajib atau tidak? Apakah padi dikeluarkan setelah dibayarkan untuk tenaga yang menanam dan sebelumnya? Tidak ya, kalau dia tenaga itu namanya biaya untuk tanaman. Karena itu dipungutnya hanya 5%. Karena itu semuanya dihitung sebagai apa? Biaya-biaya untuk tumbuhnya. Kalau dia mempekerjakan orang. Jelas ya, demikian pula kalau dia membeli pupuk. Karena itu dipungutnya hanya 5%. Ya. Kalau dia tidak ada tenaga, hanya sekedar menanam saja, muncul, ya, ini pengairan gratis dari hujan ataupun dari bendungan atau dari sungai, maka itu yang kita katakan kena 10%. Anda dapat uang, kemudian Anda gunakan untuk kebutuhan pondok. Apa kini boleh? Ya, apa maksudnya dapat uang? Diberi atau diberi atau nemu? Ya. Kalau dia diberi, enggak ada masalah. Tapi kalau dia nemu, ya nemu duit, maka dilihat duit yang dia dapatkan. Ya, kalau dia sedikit, jumlahnya di bawah ukuran 1/4 dinar, ya, maka kalau tidak ada memang pemiliknya, nemu begitu, dia gunakan dalam masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, maka harus diumumkan selama setahun. Kalau selama setahun tidak ada lagi yang mengaku memilikinya, boleh dia pakai. Boleh dia pakai. Tapi kalau pemiliknya datang, harus dia bayar. Bolehkah mengqadha salat sunnah fajar bagi orang yang tidak melakukannya? Dia melakukannya setelah salat subuh. Ya boleh saja bagi orang yang punya udzur. Misalnya dia ketiduran, terlambat bangun. Tapi kalau dia sengaja, ya, dia sudah bangun sebelum subuh, cuma santai-santai, tidak sholat. Kemudian dia sholat setelah subuh, tidak boleh. Jelas ya? Tapi kalau dia kesiangan, tidur, dia bangun sudah apa adzan subuh, dia berwudu sudah qomat, langsung sholat. Maka setelah sholat boleh dia sholat 2 rakaat subuh yang ketinggalan. Dia qadha setelah sholat subuh. Tapi kalau dia sholat 2 rakaat itu setelah matahari terbit, itu lebih afdal. Lebih afdal dan lebih utama. Bagaimana hukum orang yang bacaan sholatnya di dalam hati? Apakah sholatnya syah? Nah, jawabannya tidak syah sholatnya. Ya. Kalau bacaan sholat, itu dilafadzkan. Ya, dilafadzkan. Digerakkan bibir mengucapkannya. Tidak harus. Ya, bacaan sholat itu dia dengarkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Tidak harus. Yang penting bibirnya bergerak. Sebab konteks perintah bacaan dan pengajaran Nabi dalam sholat semuanya dengan bentuk lafad, al-qaul dan lafad. Qaul itu digerakkan, diucapkan. Jelasnya bukan ucapan yang ada dalam hati. Maka orang yang melakukannya dan pernah salah dalam hal ini, ya apa yang telah lalu, ya insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Tapi setelah dia tahu, maka dia harus merubah. Ya hal tersebut wajib untuk merubah, dia rubah. Sebab ini dari hal yang merupakan keabsahan sholatnya. Jika seorang pemilik memiliki emas untuk disimpan dan sebagian yang lainnya diperjualbelikan, bagaimana mengeluarkan zakatnya? Apakah boleh digabungkan saja? Ya, kalau dia jual beli emas, maka apa yang dia perjualbelikan itu dia hitung dulu seluruhnya, seluruh nisabnya. Jelas? Adapun emas yang ada di tangan yang dia pakai itu nisabnya sudah jelas. Yang dikeluarkan sudah jelas, tapi yang diperjualbelikan harus dia hitung berapa nilainya, kemudian dia hitung kadarnya, kemudian dia keluarkan. Ya. Nanti kalau belakangan semuanya sudah tahu hisabnya dikeluarkan sama-sama, tidak ada masalah. Apa hukum sholat hajat dan sholat tasbih? Sholat hajat tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang sholat hajat. Semua hadis tentang sholat hajat ada kelemahan, itu kaidah. Ya. Adapun sholat tasbih, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Dan wallahu ta'ala alam bahwa hadisnya adalah hadis yang bisa dipakai berhujjah. Nah, bisa dipakai berhujjah. Tapi dia bukan sunnah muakkadah. Salat tasbih itu bukan sunnah muakkadah. Dilakukan ya kadang-kadang. Sekali dalam seumur pun dilakukan mendapat. Ini enggak hadir pelajaran ya, nanya lagi nisab zakat fitri, nisab hasil pertanian. Ini berarti enggak hadir dari yang banyak. Ya, coba yang belum hadir didengarkan saja rekamannya nanti ya. Apakah sirwal yang dipakai oleh ikhwah sudah mencukupi untuk dipakai sholat? Karena dia pakai kos atau baju koko. Mana batasan aurat yang benar? Ya, saya nggak tahu ya apa sirwal yang dipakai oleh ikhwah. Sehingga harus diberikan hukum. Nggak mungkin saya lihat semua ikhwah sirwalnya. Ya. Tapi secara umum, ya, sirwal itu ya, disyaratkan dia harus tebal, disyaratkan dia harus longgar, sehingga sujud tidak membentuk apa namanya aurat dan tidak menampakkan aurat. Ada kadang yang terlalu tinggi sirwalnya ya, sampai dekat lutut, ketika dia sujud kelihatan apa namanya pahanya ya, kelihatan pahanya. Maka ini tidak benar yang seperti ini tidak benar. Dan menaikkan sirwal lebih dari setengah betis itu tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Yang ada syariatnya setengah betis, di atasnya tidak ada syariatnya ya. Di atasnya tidak ada syariatnya. Dan dikatakan itu lebih mendekati sunnah. Tidak, terjauh dari sunnah. Sunnah itu setengah betis. Ke bawah tidak isbal. Itu namanya yang mencocok di sunnah. Kalau lebih dari setengah betis ke atas tidak disyariatkan. Jelas ya? Ya, dan sebagian para ulama kita ada yang menganggap bahwa kalau dia memakai pakaian ya, memakai pakaian kebanyakan orang ya, pakaian itu turun ke bawah, maka afdalnya turun ke bawah, bukan setengah betis. Yang penting jangan isbal saja. Turun ke bawah, yang penting jangan isbal. Jelas ya? Iya. Seperempat dinar itu, seperempat dinar itu kalau dirupiahkan berapa? Satu dinar tadi berapa? Berapa ukurannya satu dinar? 4,25 gram. Berarti bagi 4. Setelah itu tanya ke toko emas, berapa harga emas satu gram? Orang membeli tanah sebagai tabungan, apakah kena zakat? Enggak, kalau dia beli tanah untuk dia tabung untuk dirinya, hanya untuk dia gunakan, dia simpan-simpan, bukan dia perjualbelikan, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Bagaimana jika hasil pertanian rugi? jika dibandingkan dengan biaya, apa gugur kewajiban zakatnya? Ya, yang diukur ketika dia panen sampai nisab atau tidak. Ketika sampai nisabnya, ya dia panen, dia keluarkan. Dia keluarkan berapa? Dia keluarkan zakatnya. Ya, dengan rincian yang telah dimaklumi. Apakah 5% atau 7,5% atau 10%. Ya, sesuai dengan cara dia mengelolanya. Ya, rugi atau tidak? Itu tidak masuk di dalam masalah ini. Yang dibahas adalah dia panen, ya, telah mencapai nisabnya. Ya, dan syariat memberikan hukum umum sebab kebanyakannya, ya, manusia dalam posisi ini, mereka dalam posisi ada keuntungan di situ. Walaupun ada yang rugi di sebagian keadaan karena luasnya lahan yang dia kelola, maka itu keadaan-keadaan tertentu, hendaknya dia bersabar, ya, di dalam hal ini. Kalau dia keluarkan, insyaallah mudah-mudahan itu menjadi hal yang berberkah untuknya di masa depan. Apakah remaja masjid termasuk fi sabilillah? Karena ada uang zakat. Zakat fitri atau zakat wajib yang dikumpulkan lalu diberikan kepada remaja masjid dalam bentuk gamis atau baju koko. Ini sudah salah, ya. Dia dapat zakat kemudian dibeli gamis dan baju koko. Itu salah. Orang-orang yang mengeluarkannya. Kemudian remaja masjid ini sendiri dia lihat. Kalau dia miskin, dia boleh menerima. Tapi kalau dia tidak miskin, bukan fakir, bukan dari asnaf yang wajib menerima zakat, tidak boleh dia mengambilnya. Tidak boleh dia mengambilnya. Sudah dibahas, ya. Apa hukumnya ketika sholat berjamaah kita lupa membaca Al-Fatihah? Apa sholatnya syah atau diulangi? Jadi lihat di mana dia lupa baca Al-Fatihah. Kalau dia lupa di satu rakaat, maka begitu imam salam dia berdiri lagi menambah satu rakaat. Dia berdiri menambah satu rakaat. Sebab tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hasil panen yang dizakati, apakah diambil, dikenai sepertiga, dikenai dulu sepertiga dan atas seperempatnya seperti dalam hadis yang berlaku, baru dihitung. Ya, kalau dia taksir, ya kena masuk di dalamnya. Kurangi dulu sepertiga dan seperempat. Kalau ditaksir. Tapi kalau tidak ditaksir, tidak. Kalau sudah bentuknya tidak ditaksir, nah, dia harus keluarkan sesuai dengan jumlahnya pada saat dipanennya. Itu di penjualan tadi, atau ada yang memungutnya, dia taksir. Tapi seorang ketika dia punya lahan sendiri, dia kelola, kemudian dia panen, ya, ada hasilnya, maka harusnya seluruh hasil itu dia hitung. Bagaimana menghitung zakat pertambangan, perikanan? Ya, sudah kita sebut, ya, tentang masalah itu. Nah, zakat perikanan, apa yang maksud perikanan? Kalau dia memelihara ikan, ya, atau dia mencari ikan di laut, ya dia tidak masuk ke dalam zakat hasil bumi. Nah, tidak masuk ke dalam zakat hasil bumi. Ya, kecuali kalau dia berdagang, ya dengan hal tersebut dia perdagangkan, ini masuk ke dalam hukum apa? zakat perdagangan. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.